Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ba'd. Sebelum kita melanjutkan mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih terhadap kitab Syarah Alfiyah Ibnu Malik rahimahullah, kemarin sudah kita awali untuk menghafal dua pantun, yaitu pantun pembukaan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Malik rahmatullah alaih. Sebelum menustarkan, dengarkan baik-baik pantunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa. Tafadhal. Berarti besok istarkan dua yang berikutnya. Wa astainu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil labdin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din mujazi. Nah itu ya, itu besok istarkan insyaallah taala. Sekarang kita lanjutkan. Qala asy-syarihu ashabahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, kemarin kami jelaskan beliau adalah seorang ulama ahlus sunnah, murid daripada seorang imam, yaitu al-imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih. Kita sekarang berada pada halaman 17, masih seputar faedah, yaitu mempelajari ilmu nahwu, keutamaan faedah yang bisa dipetik dari pelajaran ilmu nahwu. Kata beliau, rabi'an yang keempat, yu'inu ala isra'i ila al-mutakallim. Itu belajar ilmu nahwu itu bisa menolong atau membantu al-isgha, untuk orang mencurahkan pendengaran. Isgha itu mencurahkan pendengaran. Ilal mutakallim, kepada orang yang berbicara. Jadi kalau orang yang berbicara itu dengan bahasa Arab yang fusah, orang itu akan mencurahkan pendengarannya gitu loh. Wah, ini apa ini? Jangan-jangan ucapannya keliru. Isgha itu adalah na'barakallahu fikum, mencurahkan pendengarannya. Paham ya? Jadi mempersiapkan pendengarannya. Fa innal mutakallima idza kana mimman yalhan fi kalamih. Dikarenakan orang yang berbicara apabila dia termasuk orang yang keliru dalam ucapannya. La siyama 'inda man ya'rifu al-lughata al-arabiyyah al-asliyah al-asilah. Terlebih-lebih lagi, la siyama itu terlebih-lebih lagi orang yang sudah mengetahui bahasa Arab yang asli, bahasa Arab yang fushah maksudnya. Ayo na'am. Fa inna sam'a, maka sesungguhnya pendengaran ini, yang mujju, akan memuntahkannya. Wa istaskiluhu, dan akan merasa berat. Kenapa? Karena dia ucapannya banyak keliru. Sekarang antum ya, ketika mendengar orang ngomong keliru, bahasa Arab keliru, itu rasanya bagaimana? Rasanya enggak enak untuk mendengarnya. Ya akhi, ana baul. Dia mau ngomong ana, mau kencing. Dia ngomong ana baul. Malah artinya aku kencing gitu loh. Aku ini kencing. Tapi apa? Yang tepat, ana urid an abul. Amin. Ana ghaid. Itu berarti aku kotoran manusia. Walaupun ketika ngomong dia berbahasa Arab, tapi keliru. Yang benar, ana urid an atakhawwat. Sudah pahami ya? Itu kata beliau. Terlebih-lebih lagi, di sisi orang yang sudah tahu bahasa Arab, maka pendengarannya itu akan memuntahkannya dan juga menganggap bahwa berat untuk mendengarkannya. Karena bahasa Arabnya banyak kelirunya gitu loh. Paham ya? Tapi kalau bahasa Arab yang fushah, masya Allah. Wa amman lam ya'rifu lughata al-arabiyyah, adapun orang yang tidak mengetahui bahasa Arab, fahuwa la yahtam bihadza wa la ya'rifuhu. Orang tersebut arbut tidak akan peduli, tidak akan perhatian penuh dengan masalah ini dan juga tidak mengetahuinya. Orang enggak paham. Sekarang gini, ketika antum enggak paham bahasa Arab, ada orang ngomong bahasa Arab, antum biasa aja kan? enggak mengkritik wala syai, paham ya? Karena antum enggak paham. Tapi setelah antum paham, mengerti kaedah-kaedahnya, ketika ada orang ngomong pakai bahasa Arab keliru, rasanya bagaimana? Rasanya enggak pengen mendengar gitu loh. Saya paham ya? Rasanya tidak pengen mendengar. Nah, contohnya banyak sekali. Mas mukanya akhi ismuhu. Nah, jawabnya ismuhu, soalnya ismi. Paham ya? Dan kaifa haluknya akhi? Haluhu. Nah, gitu. Itu kan keliru. Orang akan membenarkannya dan mendengarnya pun rasanya enggak enak. Tapi kalau pakai bahasa Arab yang sudah dikenal kaedah-kaedahnya, itu orang akan mencurahkan pendengarannya. Itulah faedah mempelajari ilmu nahwu. Pas semua domir-domirnya, kata gantinya pas semuanya. Lihat sini, fa nahwu fihi fawaidun 'azimatun, maka ilmu nahwu itu dalamnya ada faedah yang agung. Walidzalika yaqulun, oleh karena itu mereka mengatakan inna nahwa fil kalam kal milhi fi ta'am. Masyaallah. Ini faedah nih ya. Inna nahwa fil kalam kal milhi fi ta'am. Sesungguhnya ilmu nahwu itu, nahwu itu kalau dalam ucapan itu sebagaikan apa? Bagaikan garam dalam makanan. Sekarang kalau makanan enggak ada garam itu rasanya kurang zen. Kurang bagus, kurang enak, kurang indah. Paham ya? Antum masak coba masak enggak dikasih garam. Rasanya bagaimana? Hambar kan? Begitu ada garam, nah disitulah baru bisa nih modifikasi. Paham ya? Garamnya sedikit, banyak, pertengahan. Kalau banyak garam, apa? Bisa pahit nanti. Saking aslinya itu pahit nanti. Paham ya? Kalau pertengahan ya sedang, misalkan enak. Nah, seperti itu. Jadi dipermisalkan bagaikan apa? Bagaikan barakallahu fikum garam dalam makanan. Bima'na annahu yuhassinuhu wa yujammiluhu. Dengan makna bahwasanya ilmu nahwu itu akan memperindah dan juga memperbagus ucapan tadi itu. Jadi kalau ucapan kalam itu diiringi dengan ilmu nahwu, diiringi dengan nahwu, itu akan semakin indah dan yujammiluhu dan memperbagus. Faham ya? Karena kata gantinya pas gitu loh. Coba kalau antum laki-laki perempuan sama disamakan gitu. Kaifa haluka ya ukhti? Mada turidu ya ukhti? Kan seharusnya enggak gitu. Kaifa haluki? Syafakillah. Syafakillah. Mada turidin? Aina tadhhabina? Kan gitu. Naam. Nah, lihat lagi. Bal huwa asaddu minal milh fi ta'am. Bahkan yang namanya ilmu nahwu itu lebih lebih dibutuhkan, lebih kuat daripada sekedar apa? Garam dalam makanan. Kenapa demikian? Li'annahu labudda min ma'rifatihi li kulli insanin yuridu an yuqima lisanahu ala wafqi alamillah wa kalami rasulihi s.a.w. Dikarenakan harus seseorang itu mengetahuinya. Ya kan? Labudda min ma'rifatihi, harus mengetahuinya. Setiap orang yang ingin menegakkan, meluruskan lisannya agar mencocoknya apa? Wafqi itu mencocoki ya, agar mencocoki sesuai dengan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba antum kalau enggak belajar nahwu, seharusnya susunnya mukhairsi gua antum baca mabniyul ma'lum misalkan, enggak diubah. Artinya berubah atau tidak? Berubah. Artinya berubah seperti kemarin itu. Badatid dajadata albaydatu. Telur itu barakallahu fikum mengeluarkan apa? Ayam. Ya apa istilahnya itu kan kemarin. Jadi barakallahu fikum, jadi telur itu bertelur mahnu. Yang bertelur kan ayam ya seharusnya. Tapi kalau keliru mengucapkanlah telur itu bertelur. Kan keliru. Nah, barakallahu fikum yang tepat kan nah telur itu mengeluarkan ayam gitu. Paham ya? Tapi kalau ini kan kalau badatid dajajata albaydatu berarti telurnya yang bertelur itu loh. Paham? Ayana ambar kalafik. Kita lihat lagi falihada aku, oleh karena ini aku katakan inna ta'allumal lughatil arabiyyah yuaddi ila suhulati takhatub biha. Masyaallah. Sesungguhnya mempelajari bahasa Arab itu menghantarkan ila suhulati takhatub biha. Menghantarkan untuk mudah berkomunikasi dengannya. Takhatub itu berkomunikasi. Berbicara, saling berbicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk ya akhi anta bi khair? Ahlan wassalam. Hayyakallah. Aina anta al-an? Aina anta ams? Hal anta talibun? Seperti itu. Wa takhatubu biha yuqawwil insan ala ma'rifatil kitab sunnah. Penting ini. Dan berkomunikasi dengan bahasa Arab itu akan memperkuat seseorang Memperkuat apa? Akan membuat seseorang itu lebih kuat atau memperkuat ala ma'rifatul sunnah. Memperkuat apa? Untuk mengenal, mengetahui kitab sunnah. Karena kalau menurut anak pribadi dan juga ini dinasihatkan oleh para ulama, kurang kalau cuma antum bisa baca, bisa nulis Arab kok, bicaranya enggak bisa. Jadi upayakan antum ada maklumat yang untuk bicara itu ada. Ada orang Arab datang misalnya ngajak bicara antum, ya dilayani. Paham ya? Jadi ada tiga poin yang perlu diperhatikan. Al-kitabah, al-qiraah, kemudian apa? Barakallahu fiik. Naam. Barakallahu fiikum. At-takhatub atau at-takallum. Nulis bisa, baca bisa, bicara juga bisa. Yang anak jumpai sering ya, kalau orang Indonesia belajar bahasa Arab di Indonesia misalkan, itu biasanya kalau kedatangan orang Arab itu dia kelemahannya enggak bisa ngomong. Diajak ngomong orang Arabnya bingung, tapi kalau baca kitab lancar dia. Nulis pun masya Allah. Tapi ngomongnya itu berat, karena apa? Lisan kita lisan orang ajam. Harus dilatih. Paham ya? Untuk melatihnya kalau di Indonesia ini sangat sulit, karena seringnya yang diucapkan ingat bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Sunda, itu sudah. Paham ya? Nah, jarang sekali kan kita misalnya ngobrol sengajep ke bahasa Arab, jarang sekali. Paling-paling ya, man kaif halat ya akhir. Anta bi khair itu paham. Tapi kalau yang lainnya, kata-kata yang disampaikan syekh mungkin antum paham gitu loh. Tapi untuk antum melafadzkan, mengungkapkan berat. Ya, karena belum terbiasa tadi. Tapi kalau sudah terbiasa, sangat mudah barakallahu fiik. Nah, ini perlu diperhatikan. Kelemahannya di situ. Belajar bahasa Arab di Indonesia itu kelemahannya praktek ngomongnya itu di antaranya. Untuk baca bisa, nyatat bosananya. Apalagi sudah belajar khatrikah itu cepat dia nyatatnya. Tapi itu ngomongnya, nah ini. Ngomongnya ini yang perlu dilatih. Sangat berat karena lisan kita lisan orang ajam. Jadi kalau ngomong kadang berat gitu loh. Tapi kalau dilatih bisa. Berikutnya. Kata beliau barakallahu fiik, wa ilmu nahwi inna ma ihtaja an-nasu ilayhi hina bada lisan yakhtalif. Ilmu nahwi sebenarnya manusia mulai butuh itu tatkala apa? Mulai lisan itu yakhtalif, berbeda-beda. Lisan sudah mulai berbeda-beda. Ngomong ini, ngomong itu, sudah banyak tertukar, banyak yang keliru. Wa yuqal, dan dikatakan inna awwala man ibtakarahu, ibtakarahu artinya adalah wada'a. Ya, wada'ahu artinya. Dikatakan bahwasanya sesungguhnya orang yang pertama kali meletakkannya, meletakkan nahwu, Abul Aswad Ad-Duali. Siapa? Abul Aswad Ad-Duali. Catatan kaki bagian bawah itu namanya Dhalim bin Amr bin Sufyan, Naam bin Jandal Ad-Du'ali Al-Kinani. Paham ya? Seperti itu. Jandal nama orang berarti ya. Kan ada kan punya Abu Jandal, ada kan Abu Jandal. Ewa, Naam. Bukan Jundul yang bacanya itu ya. Jandal. Ewa. Dhalim bin Amr bin Sufyan bin Jandal Ad-Du'ali Al-Kinani. Wadi'u ilmin nahwi, peletak ilmu nahwi. Kana ma'dudan min al-fuqaha wal a'yan wal umara wal syu'ara wal fursan. Masyaallah. Beliau termasuk orang yang terhitung dari kalangan fuqaha, orang-orang terpenting, a'yan, termasuk orang-orang pemimpin, umara pemerintahan, wal syu'ara ahli pantun atau puisi, wal fursan, fursan itu pandai dalam na barakallahu fikum mengendaki kuda, maksud itu naik kuda. Sakana al-Basrah, beliau tinggal di Basrah fi khilafati Umar radhiyallahu anhu, yaitu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Naam. Kemudian beliau naam ditugaskan ayawana barakallahu fikum, diserahkan padanya beberapa kepemimpinan di hari-hari zaman Khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya ma'rufnya yang merintahkan Ali bin Abi Thalib. Kita lihat wa yuqal inna awwala man ibtakarahu Abul Aswad Du'ali fi zamani Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dikatakan juga bahwasanya pertama kali yang membikin atau meletakkan nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Dihafalkan namanya ya Dhalim bin Amr. Dhalim bin Amr bin Sufyan bin Jandal Ad-Du'ali Al-Kinani. Di zamannya Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib, hina madakhala ala ibnatihi. Ini kisahnya yang sering anda sebutkan itu di sini ternyata kisahnya. Yang sering anda sebutkan di sini ya. Jadi yang temen rujukannya ke sini kalau anda menyebutkan ke orang ngajar gitu nah. Lihat syarah Al-Fiyad Malik Ibn Sayyimin. Dinukilkan di sana gitu sekarangnya. Ini lagi. Tragedinya kisahnya waktu itu hinama dakhala ala ibnatihi. Waktu itu bapaknya na barakallahu fikum dalam kondisi masuk ke kamar putrinya. Wahia muttadhi'atun ala firasyiha. Waktu itu putrinya lagi apa bersandar di atas kasurnya. Melihat apa tangdur ila sama, melihat ke arah langit. Paham ya? Wa ilal masabih fid duja, dan juga melihat lampu-lampu yang ada dalam kegelapan. Duja itu al-lail, dulmah, kegelapan. Paham ya? Nah, dan melihat pada lampu-lampu dalam kegelapan. Faqalat, kemudian tiba-tiba putrinya ngomong, "Ya abati, ma ahsanus samai." Aku lihat siaknya bentuknya itu yang dia ucapkan anaknya itu. Ma ahsanus samai. Ini berarti pertanyaan atau bukan? Istifham bukan? Istifham. Antum lihat harokatnya beda saja, itu bapaknya jawabnya sesuai dengan pertanyaannya. Padahal dia pengennya itu alangkah indahnya langit ini, gitu pengennya itu. Tapi ngomongnya keliru itu lihat itu. Ya abati, ma ahsanus samai. Wahai bapakku, apa yang indah yang ada di langit itu? Jawabannya apa kata bapaknya? Fa'ajabah, akhirnya bapaknya menjawab, nujumuha, bintangnya. Di langit yang indah apa? Bintangnya atau bukan? Bintangnya, karena putrinya ngomongnya kayak gitu. Ma'asal sama'i, jawab bapaknya, nujumuha, bintangnya. Wajawabu sahih, jawaban bapaknya gak keliru, benar jawabannya. Sesuai dengan apa? Pertanyaannya. Kalian lihat bentuk pertanyaan, lihat. Ma'asal sama'i, bentuk kalimatnya itu. Bisa dipahami gak, San? Kita lihat. Li'anna qawlaha ma'asal sama'i, dikarenakan ucapan putrinya tadi itu. Ma'asal sama'i, yakni maknanya. Ayu syai'in ahsanu kesama. Sesuatu apa yang indah di langit? Apa jawabannya? Bintang kan? Naam. Li'anna ma mutada, karena ma itu mutada. Ism istifham bimal rafin mutada. Maknya apa? Istifhamiyah. Jadi yang pahami ya, maknya istifhamiyah. Naam. Wa ahsanu khabar mutada. Ahsanu khabar mutada di situ. Qala nujuma, bapaknya ngomong bintangnya. Wahya la turidu hadha, padahal putrinya tidak ingin ini. Paham ya? Putrinya itu enggak ingin itu gitu loh maksudnya. Yang diinginkan lain. Bal turidu an tata'ajjaba min husnis sama. Bahkan yang diinginkan oleh putrinya adalah apa? Merasa kagum terhadap indahnya langit. Paham? Jadi ta'ajub itu paham ya? Nah, enggak kenal mati kan? Sikoh ta'ajubiyah ada berapa namanya sikoh ta'ajub? Ada dua kan? Ma'af'ala sama sama apa? Af'il bihi. Jadi nanti ada ma'af'ala sama af'il bihi. Jadi itu untuk apa? Untuk kaedah. Kalau antum mau kagum, pakai sihoh ma'af'ala atau af'il bihi. Kita lihat. Padahal putrinya apa? Turidu anta ta'ajaba min husnis sama. Ingin merasa apa? Kagum terhadap indahnya langit. Faqalat lastu uridu hadha. Anaknya protes. Mengatakan kepada bapaknya, aku enggak ingin ini. Yang aku inginkan bukan ini. Ana uridu anta ta'ajaba min husniha. Aku ingin apa? Merasa kagum terhadap indahnya langit tersebut. Qala, kemudian bapaknya ngomong, ya bunayya, wahai putriku, idan if faftahi faqi wa quli, jika demikian bukalah mulutmu dan ucapkanlah ma ahsana samaa, baru benar. Ma ahsana samaa, alangkah indahnya langit ini. Alangkah indahnya langit tersebut. Bisa dipahami? Naam. Bentuknya beda atau sama Abdullah? Dan yang pertama sama atau beda Abdullah? Beda. Yang pertama istifham ma ahsanus sama'i. Kalau ini ma ahsana as-sama'a, gitu loh. Li'anna idza qalat ma ahsana as-sama'a, dikarenakan kalau perempuan tadi itu putrinya itu ngomong ma ahsana as-sama'a, saratil jumlah jumlah ta'ajubin. Menjadilah kalimatnya itu kalimat ta'ajub, kalimat yang mengandung makna apa? Kekaguman. Wahada huwal murad, dan inilah diinginkan. Wahadil jumlatunya juzu fiha antakul. Tapi jumlah ini, kalimat ini, susunan kalimat ini, boleh juga pada kalimat tersebut kamu katakan ma'asanus sama'i, boleh. Waya juzu antakul ma'asanus sama'a, boleh. Waya juzu antakul, dan boleh juga kamu katakan ma'asanus sama'u, juga boleh. Fakul dalika jaizun, itu semuanya boleh. Lakin likulli jumlatin maknan, akan tapi masing-masing kalimat memiliki makna, tinggal antum jabarkannya paham atau tidak. Kalau ma'ahsanus sama imannya istibhamiyah, kalau ma'ahsanus sama amannya apa? Ta'jubiyah. Kalau ma'ahsanus sama umannya apa? Nafiyah. Dikondisikan, jangan sampai keliru ya. Kita lihat jabarannya itu, penjabarannya bawahnya itu. Fal'ula ma'ahsanus sama ihada istibhamun anil ahsan fiha. Adapun yang pertama ma'asal sama'i, ini istifham, pertanyaan tentang ahsan mana yang paling indah di langit tersebut. Wasania yang kedua, ma asana samaa hadza ta'ajjubun min husniha. Yang kedua ucapan ma asana samaa ini ta'ajjub, itu kekaguman, rasa kagum terhadap indahnya langit tersebut. Wasalis satu yang ketiga, perhatikan ma asana samaa yakni ma kanat ahsanatan. Tidak ada yang indah. Paham ya? Tidak indah gitu loh. Au ma asanat atau ma tidak indah. Tidak ada yang indah atau tidak indah, sama. Yakni ma amtarat masalan. Maksudnya ma amtarat itu adalah apa? Artinya ya tidak turun, tidak menurunkan hujan. Sebagai contoh itu ya, bina'an 'alal majaz, dibangun di atas nama majaz. Maksudnya ucapan ma asana sama itu maksudnya langit itu enggak indah. Kenapa enggak indah? Karena enggak turun hujan itu loh. Jadi ungkapan ma asana sama'u, langit itu tidak indah. Itu karena apa? Ungkapan untuk langit yang tidak menurunkan hujan. Namanya majaz. Wa illa kita lihat kan tidak ada majaz ya. Dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah, dalam bahasa Arab enggak ada majaz. Yang ada itu apa kemarin? Uslub min asali bil Arab, gaya bahasa orang Arab. Fal makna ikhtilafa, maka maknanya berbeda-beda, bi ikhtilafil i'rab, sesuai dengan perbedaan i'rabnya. Fa dhahaba Abu al-Aswar du'ali ila Ali bin Abi Thalib wa akhbarahu al-khabar. Kemudian pergilah Abu al-Aswar du'ali kepada Ali bin Abi Thalib dan mengkabarkan kabar tadi, yakni nam kabar yang disebutkan tadi, kabar tentang putrinya tadi ya. Wa ka'annahu yaqul, seakan-akan dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, adrikin nas la yufsidu lisanuhum. Paham ya? Nah, kalau seperti itu. Seakan-akan beliau mengatakan, adrikin nas, jumpailah manusia. Jangan sampai lisan mereka rusak. Paham ya? Jangan sampai lisan mereka rusak. Paham maksudnya? Nah, fawadu alahu syai'an minal qawaid, kemudian Abu al-Aswad du'ali meletakkan sedikit kaedah. Paham ya? Dalam nahwu, waqala lahu unhu hadzal nahwa. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa maksudnya? Ajarkanlah, letakkanlah ilmu nahwu ini. Fasumiya ilman nahwi, maka dinamakan ilmu nahwu. Wa yuqal, dikatakan juga inna Abul Aswad du'ani wada'a bab ta'ajjub bina'an 'ala jawab ibnatihi. Ada juga yang mengatakan sebenarnya Abul Aswad du'ani itu meletakkan bab seputar ta'ajjub saja. Kenapa dibangun di atas kisah apa? Jawaban bapaknya terhadap putrinya tadi itu. Itu yang atas seperti itu kan yang masyhur. Kenapa dikatakan masyhur? Karena enggak ada riwayat yang sahih, enggak ada. Amin. Laisa hunaka, laisat hunaka riwayatun sahihatun. Di sana tidak ada riwayat yang sahihah. Wa inna man yuqalu 'alal masyhur. Dikatakan masyhurnya seperti ini. Masyhurnya siapa pertama kali ini yang meletakkan ilmu nahwu? Abul Aswad Ad-Du'ali dengan perintah siapa? Ali bin Abi Thalib, namanya Abu al-Aswad Du'ali, namanya Dhalim bin Amr bin Sufyan bin Jandal. Paham ya? Nah, Ad-Du'ali al-Kinani. Mahu masalah? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya, nah, barakallahu fikum, wa ilmu nahwi dan ilmu nahwi, wa ilmu sarfi sinwan. Ilmu nahwi dan ilmu sarf itu adalah dua sesuatu yang berpasangan. Sinwan itu berpasangan. Paham ya? Berpasangan. Nahwu sarf. Bagaikan apa kemarin? Kajanahai at-ta'ir, seperti dua sayap burung. Li'anna at-ta'ira la yatir bijanah wahid. Paham ya? Jadi kalau anda mau tambah faedah enggak masalah. Kajanahai at-ta'ir, li'anna at-ta'ira la yatir bijanahin wahid. Seperti dua sayap burung. Karena burung itu tidak akan bisa terbang dengan satu sayap. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Yukamilu ahaduhum al-akhir. Salah satu di antara kedua ilmu tersebut saling melengkapi dan menyempurnakan yang lainnya. Nahwu menyempurnakan sharaf, sharaf menyempurnakan nahwu. Tapi beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menasihatkan dahulukan nahwu. Paham ya? Karena kalau orang pandai ilmu nahwu itu bisa baca kitab walaupun kurang sempurna. Tapi kalau cuma pandai sharafnya belum tentu bisa baca kitab. Tapi sharaf dia hafal. Qata la yaqtulu qatlan wa maqtalan qatilun maqtulun uqtul la taqtul, bisa dia. Tapi baca kitab belum tentu bisa. Tapi kalau antum pandai nahwu, bahasa kita bisa, cuman kurang. Kurangnya apa? Nanti antum enggak tahu pecahan kata gitu loh. Dorob itu masdarnya apa? Enggak tahu dia karena belum bisa sharaf. Paham ya? Makanya penyempurna, sharaf itu penyempurna. Kita lihat sini. Lakinan nasu ila ilmin nahwi ahwaju, ini poin penting ini. Akan tapi manusia ila ilmin nahwi, kepada ilmu nahwi ahwaju, lebih minhum, lebih dia butuhkan. Ahwaju minhum, lebih mereka butuhkan. ila ilmu sharaf, daripada ilmu sharaf, sehingga ilmu sharaf itu bisa diakhirkan. Paham ya? Bisa diakhirkan. Di Damat juga sama, di Yaman sana kalau orang belajar itu biasanya nahwu dulu, nanti bersharaf. Mau diiringi enggak masalah kalau kuat. Ya, tergantung kapasitas orangnya, kuat enggak gitu. Nah, daya tangkapnya itu kuat enggak, daya tampungnya itu. Karena ilmu nahwi huwa alladhi tataghayyaru bihi al-kalimatu katsiran. Dikarenakan ilmu nahwi itu dia itulah ilmu yang apa? Yang kalimat atau kata-kata itu banyak mengalami perubahan. Terkhususkan yang berubah bagian mana kalau ilmu nahwi itu, Ihsan? Yang berubah bagian mana? Bagian akhir. Kalau sharaf itu apa? Kemarin kita lewati mengetahui apa? Perubahan bunyatil kalimat, asal bentuk kata. Ul aslinya apa? Uqul. Bi aslinya apa? Ibi', ya kan? Seperti itu. Nah, qala aslinya qawala, itu dalam sharaf. Dalam musharaf. Nah, barakallahu fiik. Nah, jadi kalau istilahnya apa ya istilahnya itu? Kalau di bengkel spesialis, dokter spesialis loh. Jadi itu memang spesialis kata sharaf itu. Qawala itu kan qawala. Kemudian qawala itu kok jadi qawala, kenapa? Karena wawu ini huruf ilah sebelumnya fathah, berubah jadi qawala. Bi' ini asli ibi', karena gini akhirnya di bi', paham ya? Jadi spesialis. Ngam. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, barakallahu fik, amma ilmu sharfi, adapun ilmu sharaf, fa innal kalimat tatabqa 'ala ma hiya 'alaihi fil lughah. Karena kalimat kata, kalau ilmu sharaf itu, kata tersebut tetap dalam kondisi sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaannya dalam bahasa. Enggak berubah. Belum. Contohnya apa? Yadhhab itu berubahnya jadi nahwu. Belum. Seperti itu. Naam. La tataghayyar, enggak berubah. Sawa'un kanat fa'ilan am maf'ulan am majruran, baik dia fa'il, maf'ul, majrur, enggak berubah kalau sharaf itu. Lakinna 'ilman nahwi huwa alladhi yaqsuru fi taghayyir. Akan tapi ilmu nahwi, ilmu itulah yang kebanyakan mengalami perubahan. Paham ya? Maksudnya dengan ilmu tersebut mengalami perubahan suatu kata. Wa li hadza kanat hajatun nas ilaihi a'dham min hajatihi min al-'ilmi as-sarfi. Oleh karena ini, kebutuhan manusia terhadap ilmu nahwi lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap ilmu sharaf. Makanya tuh fokusnya itu ke nahwu. Sharaf itu boleh, cuman sebagai pelengkap dan penyempurna. Paham ya? Kalau antum fokus ke sharaf juga boleh, tapi kalau nahwu antum lemah, enggak bisa baca kitab. Enggak bisa. Paham ya? Nah. Wa hum muhtajuna ila hadza. Dalam keadaan mereka semuanya butuh terhadap ini, wa ila hadza, dan butuh terhadap sharaf. Dalam keadaan mereka butuh nahwu, butuh sharaf. Lakin likullin darajatun. Akan tapi masing-masing ilmu tersebut memiliki apa? Memiliki derajat-derajat. Ilmu nahwu lebih didahulukan daripada sharaf. Dua-duanya harus dipelajari karena sebagai penyempurna. Bagaikan apa tadi? Bagaikan barakallahu fi dua sayap burung. Li'anna ta'ira la yatir bijanahin wahid. Dikarenakan burung itu tidak akan terbang dengan satu sayap. Antum gak akan pernah lihat burung terbang satu sayap. Kalau sakit sayapnya ya dia berhenti dulu. Sampai sembuh baru dia terbang. Bisa dipahami soal ini ya? Ya wana'am. Jadi kalau orang cuma mengandalkan nahwu tok tanpa sharaf itu nanti berjalan bisa cuma kurang. Tapi kalau diiringi ilmu sharaf, masya Allah. Paham ya? Kalau ini kan istilahnya tadi kan apa? Ilmu nahwu bagaikan apa tadi? Garamnya. Lah sharaf ini bagaikan gulanya. Lah sekarang kalau makanan atau masak makanan kemudian ada garam, ada gula, enggak. Jadi sudah. Paham ya? Ada garam itu udah enak, apalagi tambah gula, enggak manis-manis sedikit ya. Nah, itu. Jadi kalau kalam ini ya, kalau antum udah bahasa Arab udah bisa, nahwunya bisa, kok ada sorofnya, itu rasanya manis. Walaupun ada asinnya, manisnya ada itu. Nah, di permisalan gitu aja ya. Ini kan garam nih nahwu. Sorofnya gulanya. Ayo kita gitu aja. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kita lihat ini sini. Waqad kana hadzal ilmu ilman mustaqillan, dan sungguh ilmu ini adalah ilmu yang tersendiri pada awal permulaan. Wa badal ulama yusannifuna fihi, mulailah para ulama mereka mengarang, membuat karya artikel dalamnya, dalam masalah nahwu ini. Ma baina shaghir wa kabir wa mandumin wa mansur, ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang tipis, ada yang tebal. Ada yang bentuknya mandum, antun, wa mansur. Dan ada bentuknya tulisan biasa. Ada yang bentuknya tulisan biasa. Naam. Uang qasaman nasu ila fariqain, dan manusia terbagi menjadi dua. Naam. Basriyin wa za'imuhum sibawai. Masyaallah. Basriyin ahli Basrah, pemimpin mereka adalah apa? Sibawai, sibawai. Ewa. Sibawai ini barakallahu fik namanya Amr bin Utsman dan Kunbar. Ada yang mengatakan Kunbar dan mengatakan Kunbur. Paham ya? Amr bin Utsman dan Kunbar, bahwa itu namanya sebutannya. Al-Harith bin Wala Abu Bishr, kunyahnya Abu Bishr. Al-Mulaqab Sibawai, Imam Nuhah. Wa awwalu man basata ilma nahwi, dan orang pertama kali menjabarkan ilmu nahwi adalah Sibawai ini. Sampai punya kitab namanya apa? Al-Kitab. Kitabnya namanya Al-Kitab. Jadi kalau antum tanya, apa kitab Sibawai tentang nahwu? Al-Kitab. Biasanya maktabah-maktabah ada yang jual biasanya loh ya. Namanya Al-Kitab namanya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Namanya Sibawai. Sibawai itu berarti pemimpinnya barakallahu fiik, Basriyun atau Ahlu Basrah dalam masalah nahwu. Wa kufiyin, kelompok dua kufiyin, Ahlu Kufah, wa za'imhum Al-Kisai. Pemimpin mereka Al-Kisai. Siapa namanya Kisai? Wa Ali bin Hamzah bin Abdullah Al-Asadi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kunyahnya Abdul Hasan Al-Kisai. Imamun fil lughah wa nahwu wal qira'ah. Beliau imam dalam masalah bahasa, nahwu dan juga qira'ah. Makanya ada qira'ah Kisai kan? Nah, barakallahu seperti itu. Barakallahu fiikum, berikutnya perhatikan baik-baik. Wa sara haula wa haula kafara sayrihanin. Maka menjadilah mereka dan mereka bagikan dua kuda yang barakallahu fiikum digadaikan. Paham ya? Kuda yang digadaikan. Nah, maksudnya itu dibutuhkan terus itu ya. Simpan terus. Nah, barakallahu fiik. Nah, sekarang yang kita lewati kemarin, Qatr Nada Wabil Soda itu, Ibn Hisham, itu karena jago nahwu dan juga bahasa Arabnya kuat, sampai-sampai dijuluki apa kemarin? Ya, sampai-sampai disebutkan apa? Nama Qad Dhahara bil Misr. Mazilna bil Misr. Barakallahu sami'na. Apa kemarin itu? Senantiasa kami di Mesir masih mendengar Rajul yuqallahu Ibn Hisham an Hamin Sibawai. Semalam itu ya, sungguh kami masih di Mesir mendengar ucapan bahwasannya Ibn Hisham itu lebih nahwu daripada Sibawai. Lebih nahwu daripada Sibawai. Nah, seperti itu. Sibawai contohnya, karena pantun aja. Pantun itu kalau ada ucapan Sibawai, sudah terima langsung. Kalau ada ucapan Sibawai, kawalah Sibawai itu biasanya mereka terima langsung. Karena apa? Ada pantun itu. Idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Maksudnya itu kalau Sibawai sudah mengatakan, benarkan ucapannya, karena ucapan yang benar ucapan Sibawai. Masalah bahasa Arab tapi ya. Nah, kita lihat berikutnya barakallahu fiik. Wa ma'lumun anna al-musara'ah idza dakhalat ayyafan, dan sudah ketahui bahwa musara'ah yaitu pergulatan, musara'ah gulat, pergulatan. Apabila sudah masuk dalam bidang studi manapun, ayyafan fanil dan studi, fala budda an yanwa bi sur'atin wa bi quwwah. Pasti akan tumbuh dengan cepat dan kuat. Yang mulai tumbuh. Walihada kasurat kutubun nahwi, oleh karena ini banyak kitab-kitab nahwu. Wal akhdu warad bin nahwu, dan juga ada bantahan, ada juga kritikan dalam masalah nahwu. Akhdu kritikan, rad bantahan. Wa kasuratun munadharatun nahwiyah, dan banyak perdebatan-perdebatan nahwu. Banyak perdebatan-perdebatan nahwu. Fantashara hadzal ilm, tersebarlah ilmu ini. Wa saralahu ajma, dan memiliki pengikut-pengikut. Kamalahu a'immatun wa syuyukh, sebagaimana apa? Ilmu tersebut juga memiliki imam dan memiliki syekh-syekh. Wa min ahsan ma ulifa fi hadzal kutub al-mutawasithah hadzal alfiyah, dan termasuk yang paling bagus kitab nahwu yang disusun. Nah, barakallahu fikum, adalah apa? Kitab yang pertengahan ini, yaitu alfiyah. Kitab alfiyah masih bilang pertengahan ya. Wa hiya alfiyatun mukhtasaratun wa jami'atun wa salisatun wa sahlatul hifdz, masyaallah. Yaitu alfiyah 1000 pantun yang ringkas, mencakup, mudah dihafal itu. Nah, jadi nanti pantunnya ini para kalafi. Kalaupun sulit dalam masalah sharaf di akhir-akhir itu, kalau di awal pasti mudah semuanya. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki. Ahmadu Rabbi, antum baca Rabbi atau Rabbi Allah, karena dayanya enggak masalah. Ahmadu Rabbi Allah khaira maliki, musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi almustakmilina syarafa wa astainu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. tuqarribul aqsa bil lafdin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi. Itu masih mudah, nanti di akhir-akhirnya agak sulit di sorofnya, sulit lafadznya kok, kalau sudah dihafal mudah. Nah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan lagi dikit lagi. Lidzalika hiya khairu makhthira fi hadzal bab. Oleh karena itu, kitab inilah yang sebaik-baik kitab yang dipilih, istilah dipilih ya, dalam bab ini. Wa hatanil na barakallahu fiikum. Wa hatanil madrasatan, akni madrasatul Basrah wa madrasatul Kufah. Dan dua sekolahan ini, yaitu sekolahan Basrah dan sekolahan Kufah, likullin minhuma nadaratun fi ilmi nahwu, masing-masing memiliki pandangan dalam ilmu nahwu. Paham ya? Ayo. Wa ghalibu ma yadhhabu ila al-basriyun at-taq'id. Dan kebanyakan pendapat yang dipilih oleh Basriyun at-taq'id itu meletakkan kaidah. Taq'id itu membuat kaidah. Kaidahnya seperti ini loh. Kaidahnya seperti itu. Itu kebanyakan orang-orang apa? Basriyun. Wal hufat nam wal hifat ala qawaid, dan menjaga kaidah-kaidah tersebut. Itu kebanyakan Basriyun seperti itu. Dan bagus dengan kaidahnya kan? Dan kaidahnya bagus. Wa amal kufiyun, adapun kufiyun ala kufah, fahum ashal minhum fi hadzal bab. Mereka paling mudah dalam masalah nahwu. Paham ya? Dalam masalah bab ini paling mudah kufiyun. Paham ya? Makanya kalau antum baca hatta sumtu hatta taghrib asy-syams, aku puasa sampai matahari terbenam. Menurut kufiyun, taghrib itu adalah fi'il mudhari mansub bi hatta langsung. Kalau Basriyun bagaimana? Fi'il mudhari mansub an mutmaratan wujuban bata hatta. Yang mudah yang mana? Kufiyun. Kita lihat di sini. Barakallahu fiikum. Naam wa ana ila ra'yihim amyalu minni ila ra'il basriyin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan aku lebih condong kepada pendapat mereka daripada pendapatnya Basriyin, karena paling mudah. Paham ya? Kita lihat kaidahnya ini kaidahnya di garis ini ya. Wal qaida indi, dan kaidah menurutku, idhtalafa al-kufiyyun wal basriyyun, dulu pernah sebutin ini ya, fi mas'alatin, apabila ahlu Kufah dan ahlu Basrah berselisih dalam suatu permasalahan, fa'atsba'il ashal, maka ikutilah yang paling mudah. Alladzi laisa bitaqid. Paham ya? Itu terbalik itu. Taqid yang benar. Paham ya? Maka ikutilah yang paling mudah, yang tidak perlu pakai kaedah. Paham? Yang tidak pakai kaedah. Fa'innahu ashal, maka itu mudah. Kalau tidak ada kaedah kan mudah. Walaupun kadang-kadang kan butuh kaedah gitu ya. Li'anna hadza laisa amran syar'iyyan, karena ini bukan perkara syariat. Bukan perkara syar'i, yasbutu bil adillah syar'iyyah, yang harus ditetapkan dengan dalil syar'i. Hatta nangtur manatsab, sampai kita melihat dan capek-capek. Ini yang benar itu majrur atau marfu ya? Yang benar itu majrur atau makhfud ya? Jar atau khafud ya? Capek-capek dilihat-lihat, bebas milih yang paling mudah mana. Mansubun bi an mutmaratan jawazan atau wujubannya, atau langsung bi hatta, pilih yang mudah mana. Tapi kalau anak pribadi cenderung yang Basriyun tadi itu. Tapi kalau antum milih yang mudah silakan. Tapi kalau biasanya diajarkan tuh, kalau Basriyun ada kaidah-kaidahnya. Naam. Fa madama hadza jaizan 'inda jama'atin minal ulama, selama ini diperbolehkan menurut sekelompok para ulama, hum a'immatun falnattabi'hu. Yang mereka adalah para imam, maka hendaknya kita mengikutinya. Paham ya? Wa tatabba'u rukhas fi hadzal bab jaizun, dan mengikuti keringanan-keringanan para ulama, rukhas jama'u rukhsah, dan mengikuti keringanan-keringanan dalam masalah bab nahwu ini diperbolehkan. Wala haraj fi, dan tidak ada dosa di sini. Antum milih khafat enggak dosa, milih jar juga enggak dosa, itu loh maksudnya. Li anna tatabbu'aha fi hadzal bab ashal, dikarenakan mengikuti keringanan-keringanan para ulama dalam bab ini adalah lebih mudah. Bisa dipahami ya? Insyaallah ya. Yang tidak diperbolehkan dalam syariat, atau mengikuti rukhsahnya para ulama, bisa zindik. Man tatabba'a rukhsah ulama tazandak. Barang siapa yang mengikuti keringanan-keringanan para ulama, bisa zindik. Itu dalam masalah syariat, masalah agama. Tapi kalau masalah nahwu bebas. Antum majrurun, mahfudzun, khafat jar, enggak masalah. Bisa dipahami? Naam. Wa sayamurru bina insyaallah taala masail katsiratun najid annal basriyyin fiha mutasaddidun wa annal kufiyyin mutasahilun. Dan akan lewat kita nanti permasalahan yang banyak, yang kami atau kita akan menjumpai orang-orang Basrah itu banyak mutasaddidun, keras dalam masalah kaidah. Dan orang-orang kufiyun mutasahilun, bermudah-mudahan dalam masalah kaidah. Wal muallif huwa Muhammad bin Abdullah al-Malik al-Andalus. Al-Andalusi. Bukan Andalusi ya, Andalus, Andalusia. Maulid dan dilahirkan di sana. Ad-Dimasyqi namutinan wafatan, beliau tinggalnya di Barakallahu Baghdad. Nah, dan meninggal di sana. Li'annahu sakana Dimasyqa wa mata biha rahmat Allah, dan dia tinggal di Damaskus, dan beliau meninggal di sana. Wa hadha ar-rajul 'alimun min ulama an-nahwi. Lelaki ini yaitu Muhammad bin Abdullah bin Malik Ibnu Malik ma'rufnya ya, adalah seorang alim dari ulama nahwu, bal min a'immatin nahwi, dan termasuk imam-imam nahwu. Wa kana rahimahullah muhibban lil ilmi wan nashrih, beliau adalah orang yang cinta terhadap ilmu dan menyebarkannya. Lakinnahu kama qila anhu, akan tapi sebagaimana yang dikatakan tentang beliau ini ya, Ibnu Malik, lam yakun lahu thullabun katsirun, tidak memiliki banyak santri. Ini lihat ini, santrinya enggak banyak itu loh. Wa kana yakhut 'inda babih wa yaqul, waktu itu Imam bin Malik keluar dari pintunya mengatakan, ayuhan nas man arada an yata'allama nahwa falyati. Wahai manusia, barang siapa yang ingin belajar nahwu, datanglah. Sampai apa? Nyari orang gitu yang mau belajar siapa. Kan sedikitnya santri waktu itu. Walakin lam yata'allam 'indahu minan nas illa qalil. Tapi tidak ada yang belajar di sisinya dari kalangan manusia kecuali sedikit. Di antara siapa? Imam Nawawi ini. Walakin law lam yakun mimman ta'allam 'indah illa Nawawi lakafa, masyaallah. Akan tapi walaupun tidak ada yang belajar di sisi beliau kecuali Imam Nawawi, cukup. Imam Nawawi imam. Yahya bin Syarif An-Nawawi Abu Zakaria. Fa innahu min talamidhihi hatta qil. Karena sesungguhnya beliau Imam Nawawi ini, Yahya bin Syarif An-Nawawi Abu Zakaria, beliau termasuk murid-murid daripada Imam Ibnu Malik ini. Hatta qil innahu wal murad biqauli fil alfiyah, sampai-sampai dikatakan yang diinginkan dengan ucapan Ibnu Malik dalam alfiyah, wa rajulun minal kirami indana. Awal mulanya beliau menyebutkan tentang apa? Khabar tanda itu. Wa hal fatan fikum fa ma khilun lana wa rajulun minal kirami indana, sambungannya. Wa hal fatan fikum fa ma khilun lana wa rajulun minal kirami indana, datang yang tanda nakirah gitu. Wa rajulun minal kirami indana, siapa rajulun minal kirami ini? Imam Nawawi. Mafhum Abdurrahman? Ayo na'am. Wallahu a'lam bisihhati dzalik, tapi wallahu a'lam tentang kesahihannya, cuma masyhurnya seperti itu. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala taufik was-shawab was-sadad, dan kita minta kepada Allah Ta'ala taufik dan kebenaran dan kelurusan. Walhamdulillahirabbil alamin, dan kita selesaikan mukaddimahnya. Ada punya berikutnya nanti kita baca inti daripada kitab ini, mukaddimah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Malik rahmatullahi alaih. Jangan lupa ya, besok yang disetorkan 62 pantun yang setelahnya tadi. Nah, barakallahu fikum yang sudah kita bacakan tadi. Wa astainullaha fi alfiyah maqasidun nahmi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil lafdin munjazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.